Copyright Goethe Verlag. 50 Languages. Kursus Bahasa Asing Gratis. Satu. Satu. Orang. Orang. Saya. Saya. Saya dan kamu. Saya dan kamu. Kami berdua. Kami berdua. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dan dia perempuan. Dia laki-laki. Dan dia perempuan. Mereka berdua. Mereka berdua. Pria. Pria. Wanita. Wanita. Anak. Anak. Sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Keluarga saya. Keluarga saya. Keluarga saya berada di sini. Keluarga saya berada di sini. Saya di sini. Saya di sini. Kamu di sini. Kamu di sini. Dia laki-laki di sini. Dan dia perempuan di sini. Dia laki-laki di sini. Dan dia perempuan di sini. Kami di sini. Kami di sini. Kalian di sini. Kalian di sini. Mereka semua di sini. Mereka semua di sini.